الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني وأخواتي في الله، عزني الله وإياكم ورحمني ورحمكم، kita akan lanjutkan dari beberapa karakteristik yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita telah menyelesaikan poinnya ke-13. Kemudian poin yang berikutnya, yaitu yang ke-14, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berpegang teguh bersama jamaah kaum muslimin dan imamnya, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang panjang, tatkala beliau menanyakan tentang kejelekan dan kebaikan di mana di antara pertanyaannya setelah disebutkan seluruh pertanyaan-pertanyaan tentang kebaikan dan kejelekan, di akhirnya beliau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'muruni in adrakani dhalik?" Hadis ini terkait dengan hadis tentang dakhon yang ada pada umat ini. Jadi di sini Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Apa yang kau perintahkan? Apa yang kau wasiatkan kepadaku apabila aku menjumpai mereka-mereka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Hendaklah engkau berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lalu Hudzaifah masih bertanya lagi, "Illam yakun lahum jama'atun wala imam?" Bagaimana kalau ternyata kaum muslimin itu tidak memiliki jamaah dan tidak memiliki imam? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'tazil tilkal firaq kullaha." "Wa in ta'addu 'ala asli syajaratin." Hatta ya'tiyakal maut wa anta 'ala dhalik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau misalkan tidak ada jamaah kaum muslimin dan tidak ada imam, maka kamu tinggalkan, kamu jauhi semua firqah-firqah yang ada pada kaum muslimin, meskipun kamu harus menggigit batang pohon sampai kamu mati dan engkau dalam keadaan demikian, yaitu dalam keadaan engkau meninggalkan firqah-firqah tersebut. Dan ini apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja jawabannya seperti tatkala beliau menjawab atau mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, tatkala perselisihan, perpecahan sudah semakin merebak dan melanda, Nabi mewasiatkan, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib." Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku, meskipun kamu sendiri. Meskipun kamu sendiri. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Dimana kita sudah mengetahui bahwasanya tadi, bahwasanya makna jamaah bukan dalam artian kelompok, melainkan apa yang sudah kita jelaskan terdahulu. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada buhbuhatal jannati." Barang siapa yang menginginkan wewangian surga, "fa'alaihi bil jama'ah." Maka hendaklah dia bersama jamaah. "Fa inna syaitana ma'al wahid." Karena syaitan itu akan ikut bersama satu orang. "Wa huwa minal itsnaini ab'ad." Sementara kalau dua orang, syaitan itu akan lebih menjauh. Dan demikian. Semakin banyak orang-orang yang berpegang teguh dengan jamaah, dengan sunnah, maka syaitan akan semakin menjauhi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Ahmad, Tirmidzi, Hakim serta Ibnu Hibban. Dan ini adalah hadis yang sahih. Dan berkaitan masalah jamaah ini, sebagaimana kita katakan, tidak mesti bahwasanya suatu jamaah itu adalah berada di atas kebenaran. Jamaah dalam artian kelompok tidaklah mesti di atas kebenaran sampai kita mengetahui betul apakah mereka di atas sunnah ataukah tidak. Karena di situ yang menjadi pokok utama bukan kelompoknya, bukan bentuk kelompoknya, melainkan yang paling utama adalah bagaimana mereka bisa merealisasikan, menegakkan sunnah. Yang berikutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, ini masih kelanjutan dari atau berkaitan dengan poin yang ke-14, meyakini bahwa jamaah itu tidak akan bisa tegak dan lurus kecuali dengan imam, yaitu yang disepakati oleh kaum muslimin melalui Ahlul Halli wal Aqdi yang membaiat seorang imam. Meyakini bahwa jamaah itu tidak akan bisa tegak dan lurus kecuali dengan adanya imam yang disepakati oleh kaum muslimin melalui Ahlul Halli wal Aqdi. Siapakah mereka? Yaitu para ulama dan para pemimpin-pemimpin serta tokoh-tokoh dari kaum muslimin yang solehin. Di mana mereka lah Ahlul Halli wal Aqdi, inilah yang berhak untuk membaiat atau menjadikan seorang imam bagi kaum muslimin. Dan ini adalah kalau kaum muslimin dalam keadaan kuat dan sanggup untuk memperbuat itu. Kalau misalkan tidak sanggup, maka sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hudzaifah, sabar, ya, tinggalkan semua firqah-firqah yang ada, ya, tinggal kamu. Yang penting adalah berpegang dengan sunnah. Dan urusan daripada imam ini, imam yang sudah diangkat tadi, tidak akan bisa tegak kecuali dengan adanya ketaatan. Ketaatan dari orang-orang yang dipimpinnya. Harus ada as-sam'u wa ta'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kalau sudah dicanangkan di sana seorang imam, maka kewajiban bagi kaum muslimin adalah untuk mentaatinya. Sama apakah pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adil maupun yang zalim. Selama dia adalah seorang muslim, maka tidak boleh seorang untuk keluar daripada ketaatannya sampai melihat ada padanya kekufuran yang nyata dengan dalil yang wadih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin dari kalian. Di situ di antara rahasia yang ada dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan atiullah wa atiur rasul, tetapi tidak dikatakan wa atiu ulil amri minkum, melainkan langsung wa ulil amri minkum. Di sana para ulama mufassirin menyebutkan bahwasanya di situ menunjukkan ketaatan, bahwa ketaatan kepada ulil amri itu adalah berdasar kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita sampaikan di sini nanti bahwasanya kita diwajibkan untuk taat kepada pemimpin dari kaum muslimin itu adalah dalam hal ketaatan saja. Kalau diperintahkan kita ini untuk melakukan kemaksiatan, maka kita tidak boleh mendengarkannya. Meskipun juga bukan berarti kita membolehkan untuk keluar dari ketaatannya secara menyeluruh. Jadi kita hanya taat kepada yang ma'ruf saja. Tidak boleh keluar, ya, secara keseluruhan daripada pemimpin kaum muslimin tersebut tatkala ia memerintahkan kepada kemaksiatannya, kita tinggalkan, tidak mau kita melaksanakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya yang namanya jamaah itu harus, ya, ditegakkan pula ketaatan kepada imam, seorang pemimpin. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia berarti telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia berarti telah bermaksiat kepada Allah. Wa may yuti'il amir faqad ata'ani. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka berarti dia taat kepadaku. Wa man ya'sil amir faqad asani. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka dia berarti telah bermaksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang semacam ini sering dipakai oleh orang-orang, ya, yang menjadikan atau yang mereka adalah jamaah-jamaah yang menjadikan untuk jamaah-jamaah mereka itu pemimpin-pemimpin yang mereka baiat. Di mana kita harus jeli di dalam melihat itu, bahwasanya kita tidak akan ya melakukan hal itu kecuali kalau kita melihat bahwasanya para ulama yang dikatakan ahlul halli wal aqdi atau para tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang salihun ya bersepakat untuk mengangkat seorang imam dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin, maka di situ barulah kita bisa untuk mentaati seorang imam. Tetapi tatkala ya perkaranya sekarang adalah dalam keadaan fitnah, di mana semakin banyak jamaah-jamaah bermunculan, di mana masing-masing mereka mengangkat imam ya dan amir pemimpin untuk diri mereka sendiri, di mana pada kenyataannya pula bahwasanya ternyata ya semua itu mereka lakukan bukan di atas kebenaran. Jadi ini kita berbicara adalah menurut asal, di mana kita diperintahkan untuk taat kepada seorang pemimpin adalah terbatas pada perkara-perkara yang dibolehkan menurut syariat. Artinya kalau kita diperintahkan sesuatu dan kita melihat bahwasanya hal ini dibolehkan menurut syariat, tidak ada larangannya, ya berarti bukan maksiat. Maka kita wajib untuk mentaatinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat mengatakan, "Ma aqama fikum kitaballah." Jadi kamu harus tetap taat kepada pemimpin kamu selama ia masih menegakkan kitaballah. Artinya, selama perintah-perintahnya masih sesuai menurut syar'i, masih dibolehkan menurut syar'i atau syariat. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan illa ayyumaru bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah. Kecuali apabila dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidaklah boleh dia mendengar dan mentaatinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain innamat tha'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf saja, perkara yang baik-baik saja. Atau dalam hadis yang lainnya, la ta'atu fi makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah. Jadi hadis-hadis yang semacam itu kita tempatkan pada tempatnya. Jangan kemudian disalah-salahgunakan sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah-jamaah yang bermunculan dewasa ini. Kemudian yang berikutnya, mencintai dan memuliakan para sahabat radhiyallahu taala anhum secara keseluruhan tanpa kecuali. Jadi tidak sebagaimana yang dilakukan oleh firqah-firqah yang bersimpangan satu sama lain, yaitu firqah Khawarij dan firqah Syiah. Orang-orang Khawarij yang dikenal dengan Nawasib, di mana mereka mengkafirkan dan mencela Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang mengikutinya. Sedangkan sebaliknya orang-orang Syiah, mereka ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan mereka senantiasa mendengung-dengungkan cinta kepada Ahlul Bait, dan Ahlul Bait berlepas diri daripada mereka, di mana mereka mengkafirkan hampir keseluruhan daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. kecuali apa yang mereka kecualikan, kecuali siapa-siapa dari para sahabat yang mereka kecualikan, ya, yang mereka katakan sebagai Ahlul Bait. Kemudian juga di sana ada beberapa sahabat yang satu atau dua sahabat, meskipun bukan Ahlul Bait, tetapi mereka kecualikan seperti Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari, yang mereka kecualikan. Ta'asuban, artinya karena ta'asub mereka terhadap negeri mereka, karena Salman Al-Farisi terutama yang khususnya berasal dari Furs, dari negeri Persia. Jadi kita harus Ahlussunnah wal Jamaah itu mencintai dan memuliakan para sahabat radhiyallahu taala anhum secara keseluruhan tanpa kecuali, serta mendoakan keridhaan Allah untuk mereka. At-taraddi, artinya taraddi itu memohonkan keridhaan Allah untuk mereka. Dan tidak mencela atau mengolok-olok atau melecehkan mereka radhiyallahu taala anhum. Semua itu karena apa yang telah Allah berikan kepada mereka daripada kekokohan iman, ilmu, amal dan dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah ridha kepada mereka sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan para pendahulu dari orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang datang setelah mereka dari para sahabat, yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan bahkan dikatakan bahwasannya cinta kepada para sahabat adalah merupakan bagian daripada din dan keimanan, di mana di antara alamat-alamat orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang munafikin yaitu bahwasanya mereka benci kepada para sahabat, sedangkan alamat orang yang beriman adalah mencintai para sahabat. Poin yang berikutnya yang masih berkaitan dengan para sahabat Ahlussunnah wal Jamaah, tidak membicarakan apa yang terjadi di antara para sahabat daripada perselisihan, dan mereka meyakini bahwa semua itu terjadi berdasarkan ijtihad, yang apabila benar ijtihadnya mendapat dua pahala dan apabila salah mendapatkan satu pahala. Kalau kita melihat sejarah daripada perselisihan di antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, banyak dari situ, terutama dari orang-orang Syiah atau orang-orang yang mengikuti mereka, mencela mati-matian, mencela habis-habisan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Tatkala Muawiyah berselisihan dengan Ali bin Abi Thalib, mereka menjadikan kesempatan hal itu untuk mencerca dan memaki-maki Muawiyah radhiyallahu anhu. Padahal kalau kita teliti dalam sejarah, bahwasanya perselisihan di antara mereka berdua ternyata berdasarkan ijtihad. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, beliau menuntut orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an, karena beliau masih ya masuk dalam keluarga Utsman bin Affan radhiyallahu an. Menuntut darahnya, meminta agar orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dihukum had, qisas. Di mana beliau menginginkan ditegakkannya syariat qisas. Dan itu adalah ijtihad beliau dan hak beliau sebagai wali daripada orang yang dibunuh. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melihat bahwasanya keadaan di masa itu yang sedemikian fitnah yang sangat besar yang terjadi, di mana terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu adalah dalam keadaan kerusuhan yang tidak mungkin bisa semudah yang dibayangkan untuk mencari orang-orang yang mereka itu memiliki andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ditambah bahwasanya keadaan semakin gawat, yang membuat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersabar menunggu sampai keadaan reda, baru kemudian bisa dilihat. Ditambah lagi bahwasanya kita tahu sejarah yang telah kita sebutkan, mereka dihasut oleh seorang munafik, Abdullah bin Saba, yang mengejelakkan jiwa mereka untuk kemudian ikut membenci Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan demikianlah bahwasanya pada masa Ali bin Abi Thalib, fitnah yang sedemikian besar tersebut, beliau menginginkan agar suasana itu reda dahulu. Dan itu adalah ijtihad beliau. Meskipun para ulama berikutnya, ya, para ulama kemudian menjelaskan bahwasanya mauqif sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah yang paling benar, bukan berarti kemudian kita menjadikan hal itu sebagai alat untuk mencaci maki Muawiyah. Tetapi kita katakan bahwasanya ijtihadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah yang benar dan beliau mendapatkan dua pahala, sedangkan ijtihadnya Muawiyah radhiyallahu anhu salah, tetapi beliau tetap mendapatkan satu pahala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita untuk berhati-hati jangan sampai mencela salah seorang pun daripada sahabat. Karena mencela salah satu seorang sahabat saja bisa akan menjatuhkan, menggiring seseorang kepada kekufuran. Karena mencela para sahabat, salah satu daripada para sahabat, berarti dia akan mencela syariat. Karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah pembawa syariat Allah subhanahu wa ta'ala setelah nabinya, setelah nabi mereka, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah yang membawa syariat tersebut terus turun temurun sehingga sampai kepada kita. Kalau kita mencela sahabat, berarti Ya, di situ secara tidak langsung kita telah mencela syariat, dan tatkala kita mencela syariat berarti kita telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasibah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jangan kalian mencela para sahabatku kalaulah salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sungguh ia tidak akan bisa mencapai derajat ya segenggam emas yang mereka infakkan, bahkan tidak pula setengahnya. Artinya, dibandingkan dengan satu genggam emas yang diinfakkan oleh seorang sahabat, ini melebihi daripada segunung Uhud emas, emas yang sebesar gunung Uhud diinfakkan oleh selain mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini kepada siapa? Sahabat. Nabi sallallahu mengatakan hal itu kepada para sahabat. Dijelaskan oleh para ulama ya tentang asbab wurudnya hadis ini. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, beliau seorang yang kurus. Ketika naik ke atas pohon, ada para sahabat yang beberapa orang sahabat di sekitar itu ya, melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang sangat kurus itu, mereka tertawa-tawa. Lalu Nabi SAW mengucapkan ini, la tasubbu ashabi. Dan ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW betapa menghormati ya, para sahabatnya, terutama para sahabat yang mereka itu memiliki ilmu ya, dari para sahabat-sahabat yang kibar. Tentu di situ lebih utama lagi hal ini bagi yang selain sahabat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada para sahabat, maka yang bukan sahabat ya tentu harus lebih utama lagi masuk ke dalamnya. Tidak boleh mencela para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya, menetapkan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa yang terbaik daripada umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam siapakah umat yang terbaik, yaitu Abu Bakar dan Umar, berdasarkan kesepakatan. Artinya sepakat bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah yang paling utama dan paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umat ini. Lalu Utsman dan kemudian Ali, urutannya demikian menurut pendapat yang rajih. Meskipun di antara Ahlussunnah wal Jamaah ada yang khilaf, isinya di situ khilaf, ada yang mendahulukan Ali daripada Utsman. Tetapi yang rajih ya, dan itu adalah di antara buktinya bahwasanya ternyata para sahabat ya setelah sepeninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, mereka menjadikan baiat itu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ditambah lagi ada satu athar dari Ibnu Umar, perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kita dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendahulukan seorang pun atas Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kita tinggalkan setelah itu ya para sahabat yang lainnya dengan tidak mengutamakan satu sama lain. Artinya di situ menunjukkan ya Utsman lebih didahulukan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perkataan Ibnu Umar ini bisa dilihat dalam Sahih Bukhari. Ya sebenarnya kita tidak perlu begitu penting ya. Yang paling penting adalah kita menyatakan bahwasannya baiat atau khilafah yang di apa namanya berikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah sahihah. Benar. Sah. Bi'at yang ya dilakukan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sah. Itulah yang paling penting bagi kita. Adapun tentang mendahulukan mana Utsman atau ke Ali, bukan merupakan hal yang asasi yang apa namanya kemudian ya misalnya mengkafirkan satu sama lain atau mengatakan yang itu bid'ah dan ini tidak. Yang berikutnya, Ahlussunnah wal Jamaah mereka mencintai dan menyayangi ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlu baitnya. Mencintai dan menyayangi ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menjaga wasiat Rasulullah SAW terhadap ahlu baitnya. Mencintai istri-istri Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin, dan meyakini bahwa mereka adalah istri-istri beliau SAW di akhirat nanti. Khususnya adalah Khadijah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa keutamaan Aisyah atas seluruh wanita bagikan keutamaan tharib, yaitu bubur daging, atas seluruh jenis makanan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ini fadlu Aisyah ala sa'irin nisa atau ala nisa'il alamin kafadli al-tharid ala sa'ir al-ta'am atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini tentang masalah ahlul bait yang digembur-gemburkan oleh mereka-mereka orang-orang Syiah atau orang-orang Rawafid, di mana cara mencintai dan memuliakan ahlul baitnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah dengan orang-orang rawafid atau orang-orang syiah itu berbeda. Di mana ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini tidak mengecualikan satupun dan adalah yang lebih berhak daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, istri-istri beliau, yang mana mereka orang-orang Syiah, orang-orang Rawafid mencaci maki istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mereka betapa sangat bencinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sampai-sampai mereka menafsirkan Al-Baqarah, sapi betina dalam Al-Quran itu yang dimaksud adalah Aisyah la'anatullah alaihim. Itu diantara apa yang merupakan akidah mereka, di mana kita menganggap bahwasanya mencintai dan memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di mana mereka adalah yang lebih berhak untuk dimasukkan ke dalam ahlu baitnya, di mana ini merupakan bagian daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang berikutnya, ahlu sunnah wal jamaah membenarkan adanya karamah para wali Allah yang mengikuti petunjuk para nabi mereka. Dan bahwasanya karomah para wali Allah tersebut akan terus ada sampai hari kiamat. Dan bahwa karomah para wali tersebut berbeda dengan perbuatan tukang-tukang sihir dan yang semisalnya. Maka di sini kita perlu meluruskan maksud siapakah yang disebut dengan wali Allah itu. Apakah seperti apa yang ada di Indonesia ini, di mana masyarakat mengatakan ada wali sembilan, wali songo katanya. Padahal kita tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka yang sebenarnya, karena tidak ada sanad yang sahih tentang kisah mereka. Sedangkan kita membutuhkan sejarah itu dengan sanad, dan ini adalah merupakan kelebihan daripada kaum muslimin, daripada umat-umat yang lainnya, bahwasanya mereka kaum muslimin ini membutuhkan kepada sanad, khususnya dalam masalah-masalah yang semacam itu, sehingga kita bisa tahu jelas bagaimana sejarah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pengertian bahwasanya dimaksud dengan wali-wali Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa dan beriman, atau mereka-mereka beriman dan bertakwa. Dan itu tidak dibatasi, ya, cuma sembilan saja katanya orang Indonesia di sini. Tapi semua, siapa saja yang memiliki sifat demikian, dia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, dia adalah wali Allah. Dan tidak mesti harus, ya, yang namanya wali Allah itu kemudian muncul keajaiban-keajaiban pada dirinya. Tidak mesti, ya. Melainkan bahwasanya kita meyakini kebenaran adanya karomah para wali itu, ya, apabila terjadi maka kita benarkan. Kalau kita melihat bahwasanya orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karomah ini ternyata memenuhi syarat sebagai seorang wali, beriman dan bertakwa. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, tatkala tentu membicarakan tentang masalah karomah yang semacam ini, maka lihat, lihat amalannya. Apakah amalannya tersebut betul-betul sesuai dengan keimanan dan ketakwaan ataukah tidak? Sementara sekarang ini banyak orang-orang yang dia itu mengeluarkan keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban, dilihat tidak sholat, tidak puasa, ya, tidak ini, tidak itu. Bagaimana kita bisa mengatakan, ya, dia itu seorang wali? Mungkin iya, dia wali, tapi wali syaitan, gitu kan? Di mana dia lebih berhak untuk dikatakan sebagai, ya, tukang sihir. Lagi pula ditambah bahwasannya karomah, ya, yang Allah berikan kepada wali Allah subhanahu wa ta'ala itu tidaklah dipelajari. Ya, kalau dulu saya pernah tahu itu ada katanya belajar karomah. Karomah dipelajari gitu. Ternyata isinya, ya, begitulah, ilmu-ilmu gelap, ilmu hitam, pakai mantra-mantra dan sebagainya. Jadi sementara sekarang ini masyarakat dan kaum muslimin pada umumnya mereka memandang bahwasannya kalau sudah ada keajaiban dan keanehan itu, itulah wali, tanpa melihat kepada bagaimana amalannya, bagaimana imannya, bagaimana ketakwaannya. Ini adalah kesalahan yang fatal yang perlu diluruskan yang ada pada kaum muslimin. Dan kita kalau melihat dari kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umat yang terdahulu juga seperti kisahnya Ashabul Kahfi yang 3 orang yang terkurung dalam gua, ya. Ini di antara contoh ya daripada karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Kemudian juga di sana ada beberapa kisah-kisah dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Pada zaman beliau menjadi seorang khalifah, di mana waktu beliau menjadi khalifah tersebut, beliau mengutus ya pasukan kaum muslimin ke berbagai negeri untuk membuka negeri-negeri supaya menjadi Islam. Waktu itu dalam sebuah peperangan kaum muslimin, ya waktu itu menuju ke daerah Irak, ya daerah Persia gitu istilahnya, kemudian daerah Syam dan seterusnya. Kaum muslimin waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Madinah sedang berkhutbah di hadapan ya kaum muslimin yang tinggal di Madinah. Sementara di tempat yang lain ya pasukan kaum muslimin sedang bertempur. Dan adalah merupakan di antara karamah ya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah pampangkan gambaran ya keadaan kaum muslimin dalam keadaan perang tersebut. Lalu tanpa disadari bahwasanya beliau begitu melihat ketika khutbah, melihat pasukan kaum muslimin ya hampir-hampir saja mengalami kekalahan begitu. Kemudian beliau mengatur, ya hei kamu kesana, kamu kesana, kamu kesana. Jamaah artinya Jumat ya istilahnya heran, apa kok Umar bin Khattab kok bicara begitu-begitu. Kemudian setelah selesai khutbah baru ditanya. Lalu diceritakan oleh Umar bin Khattab, tadi saya diperlihatkan begini-begini-begini. Dan ini dan ternyata orang-orang yang di sana pun mendengar suara Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Itu khususnya para komandannya mendengar atau pemimpin ya pasukan kaum muslimin pada saat itu ya mendengar komando dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Mana mereka ketika pulang mereka cerita, saya mendengar suara engkau yang mengatakan begini, begini, begini. Di mana kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya dari para sahabat dan juga para tabi'in, tabi'in, tabi'in dan para ulama-ulama yang salihin yang berikutnya. Yang mana mereka Allah berikan karamah adalah karena ya, keimanan dan ketakwaan mereka serta kesolehan mereka. Kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada tengah-tengah di antara firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat, sebagaimana halnya Islam berada ya tengah-tengah di antara agama-agama yang lainnya. Ya, Islam tengah-tengah di antara orang-orang Yahudi dan Nasoro ya tatkala menyikapi Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa alaihissalam, di mana orang-orang Nasoro mengatakan ya bahwasanya Isa alaihissalam adalah ilah. Mereka mengatakan Allah, mengatakan anak Allah, atau mengatakan ya satu di antara 3. Sementara orang-orang Yahudi ya melecehkannya dan menghinanya dengan mengatakan anak zina. dan Islam berada berdiri di tengah di antara mereka, mengatakan bahwasannya ya Isa alaihissalam adalah Abdullah wa Rasuluh, sebagaimana mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah dan Rasulnya. Dan itu membantah dari dua sisi. Mengatakan Abdullah membantah kepada orang-orang Nasrani. Ya. Dan mengatakan Rasuluh membantah kepada orang-orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para nabi ya dengan risalahnya atau dengan kenabiannya, tetapi tidak sampai melebihi batas itu, karena tidak lepas daripada sifat sebagai hamba yang juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ahlu sunnah tengah-tengah dalam masalah sifat-sifat Allah, antara ahlu ta'til yang meniadakan sifat baik yang sebagian maupun keseluruhan, dan diantara kelompok ahlu tamthil atau orang-orang kelompok Jahmiyah dan yang lain-lainnya. Afwan, ahlu ta'til ya dari kelompok Jahmiyah dan yang mengikuti mereka yang Mu'tazilah ya. Dan antara ahlu tamthil yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya ya dari kelompok yang dinamakan dengan mutasyabbihah atau mujassimah musyabbihah afwan bukan mutasyabbihah musyabbihah musyabbihah atau disebut dengan mujassimah, yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, di mana mereka berada di tengah di antara keduanya, orang-orang yang meniadakan ya sifat-sifat Allah dengan orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, dengan menengahi ya menengahi di antara mereka dengan ayat. Yang mana ayatnya? Laisa kamitslihi syai'un. Ini untuk membantah orang-orang musyabbihah. Tidak ada sesuatu yang sama dan serupa dengan Allah. Kemudian wa huwas sami'ul basir, untuk membantah orang-orang ahlu ta'til. Karena di situ penetapan ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-namanya, di mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifatnya. Mengandung sifatnya. Dan di situ Allah menentukan sendiri nama-nama yang terkandung dalamnya sifat-sifatnya itu di dalam kitabnya. Mereka juga tengah-tengah dalam masalah takdir Allah atau qadar Allah Subhanahu wa taala. Antara kelompok Jabriyah dan kelompok Qadariyah. Kelompok Jabriyah itu yang bagaimana? Mereka yang menghilangkan sifat ikhtiar manusia, atau dengan kata lain bahwasanya mereka ghulu di dalam qadar Allah. Mereka berlebihan dalam qadar Allah sehingga mereka tidak menetapkan ikhtiar pada hamba. Sedangkan sebaliknya orang-orang Qadariyah, mereka adalah yang menafikan, yang meniadakan atau menghilangkan qadarnya Allah. Artinya mereka di situ orang-orang Jabriyah, mereka dikatakan ifrat, yang berlebihan dalam masalah qadar. Sedangkan orang-orang Qadariyah tafrid. Ya, mereka itu meringankan atau meremehkan dalam masalah qadar, artinya mereka menafikan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan di sana tentang orang-orang yang menafikan qadar Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatan-tingkatannya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya menetapkan adanya ikhtiar pada hamba dan masyiah hamba, kehendak hamba, meskipun tetap bahwasannya kehendak hamba tersebut terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mustaqil. Kalau mustaqil ya artinya kalau misalnya terbebas, terpisah ya, maka di situ berarti ya sama dengan jabriyah. Ya. Sama dengan qadariyah. Sama dengan qadariyah yang mereka itu mengatakan bahwasannya ikhtiar hamba itu terlepas daripada kehendak Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tasyauna illa yasha Allah. Dan tidaklah kalian itu berkehendak melainkan ya harus sesuai dengan apa yang artinya terkait dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya bahwasanya kita diberikan masyiah, kita diberikan iradah, kita diberikan ikhtiar. Tetapi bersama itu pula ya, tidak mesti ikhtiar kita, tidak mesti kehendak kita itu akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadi, maka tidak akan terjadi. Tetapi bukan berarti hal itu menafikan masyiah dan ikhtiar hamba. Gitu ya. Ini jelas perbedaannya. Mereka juga ahlus sunnah wal jamaah itu tengah-tengah dalam masalah ancaman dan pengharapan antara orang-orang murjiah ya, dengan tingkatan-tingkatannya dari kalangan jahmiyah dan yang lainnya, dan antara orang-orang yang disebut dengan wa'idiyah dari orang-orang mu'tazilah dan khawarij dan lainnya yang mengikuti mereka. Dan di sini penjelasan daripada makna bahwasanya orang-orang murjiah yang mereka itu ghulu di dalam masalah roja, dalam masalah pengharapan, yang itu di mana mereka dengan tingkatan-tingkatannya ada yang sampai kepada batas kekufuran. Apabila mereka atau di mana di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya dosa itu tidak mempengaruhi keimanan, artinya tidak merusak keimanan, tidak mengurangi keimanan, sebagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat ya untuk kekufuran. Jadi di situ sepertinya mereka kalau ada orang kafir ya, artinya mereka mengkiaskan ya kepada orang kafir yang melakukan suatu perbuatan baik atau perbuatan ketaatan. Ya. Bahwasanya orang kafir ya yang berbuat kebaikan itu tidak akan bermanfaat kebaikannya selama dia masih kafir. Dan kemudian mereka mengkiaskannya kepada seorang yang beriman. Ya. Bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang beriman tidak mengurangi sedikitpun keimanannya. Dan ini jelas kias yang fasid, kias yang rusak. Di mana yang paling ghulu di antara mereka adalah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya cukup dengan membenarkan dalam hati. Nah, ini adalah dari kelompok orang-orang murjiah dari kalangan Jahmiyah dan kemudian pula masuk ke dalamnya orang-orang Karomiyah, ya. Orang-orang Karomiyah, Karomiyah itu di antara sekte-sekte Syiah. Dan di sini bentuk irja, ya, bentuk yang semacam itu, di mana mereka hanya membenarkan, di mana mereka hanya mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan membenarkan dalam hati, maka ini jelas adalah merupakan i'tikad yang kufur, yang bisa mengeluarkan, ya, seseorang daripada millah. Sementara di sana ada kelompok apa namanya yang lebih ringan daripada mereka, yaitu yang mengatakan bahwasanya iman itu, ya, i'tikad dalam hati dan mengucapkan dalam lidah. Tetapi tidak memasukkan amalan ke dalam iman. Dan ini kemudian ada yang disebut dengan murji'atul fuqaha, yang Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan yang lain-lainnya terjatuh dengan beberapa ulama yang lain terjatuh ke dalamnya. Di mana mereka tidak memasukkan, ya, amalan jawarih, ya, ke dalam apa yang dimaksud dengan iman, tetapi atau meskipun mereka itu bersepakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah bahwasanya Allah kalau berkehendak menyiksa orang yang berbuat dosa besar, maka Allah akan siksa. Dan kemudian setelah itu akan Allah keluarkan mereka-mereka setelah diazab, ya, kalau Allah menghendaki untuk diazab, ya, kemudian mereka akan dikeluarkan dengan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sana yang murji'ah yang selain fuqaha, ya, tidak mengatakan itu. Di mana mereka, ya, tatkala mengatakan bahwasannya iman itu hanyalah di lidah, dalam etikot dan dalam hati, dalam etikot hati dan perkataan lidah, dan tidak memasukkan amalan jawari itu ke dalam apa yang dimaksud dengan iman, maka perbuatan kemaksiatan, ya, itu tidak mewajibkan adanya, ya, siksa. Jadi kata mereka, ya, tidak akan disiksa sama sekali orang yang berbuat maksiat, karena orang yang berbuat maksiat ini, yang namanya maksiat itu, ya, tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Jadi sudah, berarti sempurna imannya, ya, dan masuk surga tanpa hisab menurut mereka, gitu. Padahal yang namanya maksiat, ya, dikatakan tahta masyiatillah. Insya adzabahu wa insya ghafarolahu. Apabila Allah menghendaki untuk mengadabnya, menyiksanya, akan Allah siksa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah membebaskannya dan mengampunkannya, maka Allah akan ampuni. Di mana itu tidak akan ada yang tahu apakah kita ini akan dijamin, ya, untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Tidak tahu, ya. Sementara kita hanya mengetahui bahwasanya itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Selama tidak merupakan kekufuran yang keluar daripada millah atau kesyirikan, sebagaimana Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di mana Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Berarti di situ yang selain kesyirikan, kalau Allah menghendaki untuk mengampuni, akan Allah ampuni. Yang maknanya berarti kalau Allah menginginkan atau menghendaki untuk menyisanya, dan, ya, akan Allah siksa. Sementara lawan mereka, istilahnya yang bersimpangan jalannya dengan mereka, dari orang-orang yang disebut dengan wa'idiyah, yang gulu di dalam masalah khauf dan ancaman, dari orang-orang khawarij, atau masuk ke dalamnya orang-orang mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwasannya pelaku-pelaku dosa besar kafir. Mereka mengatakan pelaku-pelaku dosa besar kafir. Hanya saja perbedaan antara orang-orang Mu'tazilah dengan orang-orang Khawarij, atau persamaannya, mereka ada persamaannya dalam dua hal, yaitu mereka bersepakat, ya, orang Mu'tazilah dengan Khawarij ini bersepakat bahwasanya pelaku dosa besar itu, ya, keluar daripada keimanan, artinya kafir. Dan yang kedua, bahwasanya akan mengekalkan, ya, apa dosa besar itu, ya, mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Hanya saja di sana ada dua perbedaan di antara mereka, yaitu penamaan. Afwan tadi, persamaan tadi tidak, bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu, ya, hilang keimanannya. Tetapi nanti perbedaannya, bahwasanya orang Mu'tazilah, ya, tidak mengatakan kafir. Tidak mengatakan kafir. Sementara orang-orang Khawarij mengatakan kafir. Dalam hal penamaan. Ya, penamaan terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Orang Mu'tazilah mengatakan, ya, manzilatun baina manzilatain. Ya, tidak kafir, tidak mukmin. Ya, enggak tahu jadi apa gitu ya. Dan juga perbedaan yang lainnya bahwasanya orang-orang Khawarij, ya, mereka menghalalkan darah orang yang melakukan dosa besar. Menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya, ya, hukumnya di dunia demikian. Sementara orang Mu'tazilah tidak begitu. Ya, karena mereka tidak mengatakan kafir, ya. Karena mereka tidak mengatakan kafir, maka mereka mengatakan pula bahwasanya, ya, tidak mengatakan halal darahnya dan hartanya. Padahal orang-orang Mu'tazilah sepakat, ya, mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu udah hilang keimanannya, tidak memiliki keimanan sama sekali, ya, dan kekal di dalam api neraka. Tetapi dalam hal tasmiyah mereka mengatakan manzilah baina manzilatain. Jadi antara dua kedudukan. Sementara orang-orang ahlu sunnah berada di tengah mereka, mengatakan bahwasanya yang namanya perbuatan dosa besar itu, ya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki untuk disiksa, akan disiksa. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, akan Allah ampuni. Di mana kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya, kemudian tetap Allah akan keluarkan ia daripada neraka, ya, selama dia tidak melakukan syirik. Di mana mereka dalam hal tasmiyah, ya, untuk orang-orang yang melakukan dosa besar mengatakan, ya, mukmin naqisul iman, atau muslim naqisul mukmin, ya, naqisul iman, seorang mukmin tapi kurang imannya. Dan ini keberadaan Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah, ya, di antara mereka, ya, jelas adalah yang benar dan yang hak. Kemudian mereka pula berada di tengah-tengah dalam masalah tadi penamaan, ya, dalam masalah penamaan iman antara orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, ya. Dan orang-orang Mu'tazilah, dan antara orang-orang Murji'ah dan Jahmiyah. Di mana orang-orang Murji'ah, ya, sebaliknya orang-orang Murji'ah, mereka tetap menamakan mukmin kamilul iman. Orang yang berbuat dosa, ya, berbuat maksiat itu mukmin kamilul iman. Bahkan orang-orang Jahmiyah itu, ya, yang hulu dalam masalah irja, mereka kalau orang itu sudah membenarkan, ya, dalam hatinya sudah cukup, ya, maka dikatakan mukmin kamilul iman. Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya lazimnya daripada perkataan mereka itu berarti mereka mengatakan bahwasanya Abu Thalib itu mukmin kamilul iman. Kemudian mereka berada di tengah-tengah dalam masalah yang terkait dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di antara orang-orang Rafidah dan orang-orang Khawarij. Ya, di mana orang-orang Ahlus Sunnah ya mencintai mereka semua dan tidak mengatakan ya kafir terhadap salah seorang pun dari para sahabat. Sementara orang-orang Rafidah ya mereka mengkafirkan hampir keseluruhan para sahabat yang selain Ali dan Ahlul Bait ya, kata mereka, dan beberapa orang yang mereka kecualikan. Sementara Khawarij ya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan yang mengikutinya. Demikian sekilas daripada beberapa karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun di sana banyak hal-hal yang saya tinggalkan ya, seperti bagaimana terhadap sikap ya istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang-orang Ahlul Bid'ah ya, artinya sikap itu merupakan ciri yang khas yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian di sana banyak hal-hal yang lain yang kita tinggalkan yang merupakan perincian-perincian daripada poin-poin yang tadi ya, tetapi dan semuanya adalah karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Mudah-mudahan di sana ada penjelasan yang lebih lanjut dan panjang lebar ya, tentang poin-poin yang telah kita bahas ini. Bisa antum rujuk kepada kitab-kitab seperti Syarah Aqidah Wasithiyah ya, atau Ushulus Sunnah ya, Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atau dalam ya, sebahagian bisa dilihat dalam Minhaj Al-Firqatin Najiyah Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kemudian Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Fil Bay'at ya, Wal Imamah ya, ya, karangan Fawaz Ibn Al-Ghuslan yang di situ memuat hadis-hadis. Kemudian juga seperti ada pula Fatawa Muhimmah li umumil ummah, yaitu fatwa-fatwa Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah taala. Kemudian juga di sana risalah yang berjudul Lima Dakhtartu Al-Manhaj As-Salafi yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali. Kemudian juga di sana ada As-Sirajul Wahaj Fi Bayanil Minhaj yang ditulis oleh Syekh Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri, dan juga kitab yang lain yang beliau tulis yaitu Raf'ul Hijab, karya beliau juga ya, tulisan beliau juga yaitu Syekh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dan di sana kalau kita ingin kembali pula kepada butun atau ummahat ya, al-kutub dalam masalah ini ya, kalau kita ingin membahas atau merujuk kembali kepada kitab-kitab yang besar ya, seperti Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ya, Al-Liqai dan yang lain-lainnya, atau dalam As-Sunnah yang dikarang oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahullah taala, atau juga di sana Syariah Al-Ajurri dan begitu ya. Kalau kita ingin kembali merujuk kepada kitab-kitab yang asal yang di sana disebutkan dengan sanad, yang di sana disebutkan ya dengan sanad aqwal para sahabat, aqwal para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Jadi ini merupakan akhir daripada pembahasan kita tentang karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan minimalnya untuk membuka ya wacana, membuka pemahaman kita bagaimana sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Bagaimana sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita ini termasuk dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah sesuai atau menuruti pemahaman As-Salaful Ummah. Salaful Ummah. Demikian aku qulu qawli hadza, wallahu taala alam.